Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai model ujian nasional dengan mematok standar minimal kelulusan seperti yang berlaku sekarang ini bisa dipastikan berdampak negatif bagi para siswa di wilayah-wilayah yang sarana dan prasarana pendidikan termasuk para pengajarnya belum memadai. Menurutnya, patokan standar minimal kelulusan justru membuka peluang terjadinya berbagai kecurangan mulai dari pembocoran soal hingga aksi mencontek massal seperti yang belakangan marak terjadi. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, bukankah masalah itu juga bisa diakibatkan oleh SDM yang belum siap, sehingga bukan sistem kelulusannya yang salah? Iya, begini, saya menanya, kita ambil yang ekstrim dah. Emang di Amerika ada ujian nasional? Kenapa? Orang-orangnya jadi pinter-pinter gitu. Nggak ada ujian nasional. Di negara-negara maju saya nggak tahu di mana ada ujian nasional. Yang saya tahu di Amerika nggak ada ujian nasional. Tapi Pak, bukankah di negara tetangga seperti Singapura, modal ujian akhirnya adalah ujian internasional yang terakreditasi? Iya, kalau ujian internasional itu kan biasanya untuk memenuhi syarat kalau dia mau sekolah di tempat lain. Gitu, kenapa? Dan itu juga mengandung kelemahan seperti yang saya sampaikan tadi. Contoh, ya masuk program undergraduate di Amerika itu TOEFL 550, dulu kan 525, 530 lah kalau untuk undergraduate gitu. Apa yang terjadi? Karena digunakan standar internasional, menggunakan internasional TOEFL sebagai syarat administrasi, bukan syarat kualitatif lah. Yang paling banyak masuk itu kemudian akhirnya 100% tingkat kelulusan enrollment masuk universitas untuk undergraduate di Amerika itu dari Korea Selatan. Hitung punya hitung rupanya. Itu semua data TOEFL di sana itu dimanipulasi gitu. Nah, jadi kelemahan sistem di dalam negeri domestik itu juga berlaku sama di standar internasional. Asumsinya orang Amerika dan orang Eropa yang memberlakukan standar internasional untuk akreditasi dan itu dikenakan oleh Singapura misalnya. Nggak semua juga loh ya. Itu kan hanya berlaku di negara-negara maju di mana murid itu tidak mungkin nyontek, menciting, nipu, ngambil nyuri soal segala macam. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.